Sing tak enteni kanggo nutup eloku sing mili tutup lambi anyar sing tak caos kinjenengan nanging kembang mawar sing tak tabur ning sarean.